Wahai anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat-Nya yang telah kita nikmati yang tidak terkira, yang diberikan kepada kita setiap hari, setiap detik, dan terutama sekali nikmat iman dan Islam, dan nasib lagi kita dengan taufik dan hidayahnya berada dalam agama yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, agama yang hanya diridhai Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkhususkannya dengan ibadah siang dan qiyam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita terus beristiqamah di dalam agamanya, amal salih hinggalah ke akhir hayat kita insyaAllah ta'ala dengan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pertemuan-pertemuan kita pada minggu-minggu lepas sedang kita membahaskan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Bunyal Islam 'ala khams, syahadati an la ilaha illallah وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت." Dan dalam lafaz di dalam kitab Arba'in Nawawi, وحج البيت وصوم رمضان, hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang maknanya Rasulullah SAW telah bersabda, Islam itu terbina di atas lima perkara, yaitu syahadah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan solat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Telah kita jelaskan di dalam pertemuan-pertemuan lepas tentang beberapa rukun yang terdapat di dalam hadis yang mulia ini, yaitu rukun yang pertama syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang merupakan asas segala rukun Islam yang lain. Dan kemudian tentang mendirikan solat, tentang makna mendirikan solat, begitu juga tentang kaifiat mendirikan solat, yang terutama sekali adalah menunaikan solat pada waktu-waktunya, sehari semalam, lima kali sehari semalam. Dan bagi orang lelaki, hendaklah mereka tunaikan solat berjamaah di masjid. Dan telah diterangkan tentang fungsi solat-solat sunat, bahawa ia akan menutup kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalam solat-solat fardu, dan bagaimana terdapat di sana solat-solat yang mengiringi solat-solat fardu yang dinamakan solat sunat rawatib, sama ada qabliyah ataupun ba'diyah. Dan terdapat banyak faedah dengan kita mengerjakan solat berjamaah di masjid dan mengerjakan solat-solat sunat rawatib. Kerana seseorang yang melakukan solat berjamaah di masjid dan sentiasa memelihara solat-solat sunat rawatib, tidak mungkin akan meninggalkan solat. Tidak mungkin akan dikatakan bahawa orang ini tidak mendirikan solat. Telah diterangkan apabila seorang itu mendirikan solat, artinya dia telah mendirikan satu tiang yang paling penting di dalam agamanya. Berbeza dengan orang yang meninggalkan solat, maka orang ini tidak mendirikan agamanya, tidak menegakkan agamanya, bahkan telah merobohkannya. Dan telah kita jelaskan di situ pula tentang zakat, bagaimana Islam telah mensyariatkan zakat. Dan datang pensyariatan zakat sering bergandingan dengan ibadah solat. Aqimus solata wa atuz zakat alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-solata wa mimma razaqnaahum yunfiqun. Dan ayat-ayat yang serupa dengannya, bahawa setiap kali datang ibadah solat, terdapat di situ tentang ibadah zakat. Dan kita jelaskan bahawa ibadah zakat yang wajib hanya sekali seumur hidup. Minta maaf hanya sekali setahun, yakni harta yang telah cukup haul, yang telah cukup nisab. Kemudian tidak semua harta seorang itu yang wajib dikeluarkan zakat. Terdapat harta-harta yang diwajibkan kita keluarkan zakat apabila telah cukup kadar yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Adapun di sana banyak lagi harta-harta kita yang mungkin telah melebihi kadar zakat rumah, kereta dan sebagainya, kain baju, tetapi tidak diwajibkan kita mengeluarkan zakat padanya. Dan ini antara rahmat Allah SWT yang menjadikan ibadah zakat itu pada harta-harta tertentu. Dan kalau kita perhatikan harta-harta zakat tersebut seperti emas perak, iaitu wang ringgit, begitu juga dengan binatang ternakan, kemudian buah-buahan yang di kebun-kebunan kita, perkara-perkara ini adalah harta-harta yang bertambah, harta-harta yang bertambah. Dan ia bukannya perkara yang kita perlukan, di mana tidak boleh tidak kita perlu kepadanya dan tidak kita tambah. Kalau rumah kita beli, kita tidak akan tambah jadi dua rumah, tiga rumah. Begitu juga dengan kenderaan. Tetapi wang ringgit ia akan bertambah, ia boleh diniagakan. Kalau binatang ternakan, ia akan melahirkan, ia akan bertambah. Kalau rezeki kita baik, binatang ternakan yang mungkin 4 ekor, 5 ekor kambing atau lembu boleh menjadi beratusan. Begitu juga dengan kebun-kebunan, buah-buahan, ia boleh bertambah. Jadi itu antara ciri-ciri harta yang wajib kita keluarkan zakat. Dan ini sajalah yang wajib kita keluarkan zakat. Adapun harta pencarian kita, gaji kita setiap bulan, itu tidak wajib kita keluarkan zakat dari setiap bulan. Walaupun terdapat di sana beberapa orang atau mungkin ustaz di negeri seberang itu ada yang mewajibkan seorang itu keluarkan zakat daripada gaji bulanan. Dan dalil mereka adalah mengkiaskan zakat gaji bulanan itu dengan zakat tuayan ataupun buah-buahan, sayur-sayuran, yang mana apabila tiba masa tuayannya saja, maka wajib dikeluarkan sebahagian daripadanya sebagai zakat. Jadi mereka kata gaji bulanan itu sebagai ataupun ibarat sebagai tuayan buah-buahan. Tapi ini adalah perkara yang lemah. Kerana zaman Nabi SAW, zaman sahabat, zaman tabi'in dan ulama-ulama, pada zaman mereka telah ada pekerjaan di mana gajinya sama ada setiap hari ataupun setiap minggu ataupun setiap bulan ataupun lebih daripada itu mengikut projek dan sebagainya. Disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, tetapi tidak pernah mereka mewajibkan zakat di atas gaji bulanan setiap kali kita mendapat gaji. Jadi tidak ada zakat pada gaji bulanan. Yang adalah gaji bulanan itu jika ada lebih disimpan menurut kadarnya, nisabnya sekarang ini yang ditetapkan mengikut kadar emas dan perak. Kemudian jika ia telah cukup haul, iaitu cukup setahun, maka barulah wajib dikeluarkan zakat badannya. Dan dalam ibadah tidak boleh kita kias. Baik. Kemudian telah kita sebutkan sedikit tentang ibadah puasa. Dan kalau di dalam lafaz hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, selepas ibadah zakat disebutkan tentang ibadah haji wa hajjil bait. Kemudian baru selepas itu disebutkan puasa Ramadan dan puasa dalam bulan Ramadan. Dan telah kita jelaskan bahawa lafaz yang benar adalah puasa di dalam bulan Ramadan dahulu, barulah haji, menunaikan haji ke Baitullah al-Haram. Dengan dalil bahawa apabila ditanyakan kepada Ibn Umar radhiyallahu anhu dalam sebagian riwayat lain, kenapa engkau tidak berjihad, maka dia telah meriwayatkan hadis ini bahawa jihad itu bukan salah satu daripada rukun Islam, tapi rukun Islam adalah ini, ini, ini, ini, ini. Dan dia menyenaraikan rukun-rukun Islam ini secara tertib yang telah disebutkan, iaitu puasa dahulu kemudian baru menunaikan haji. Jadi kata ulama-ulama hadis bahawa lafaz dalam kitab Arba'in ini adalah datang daripada sebahagian perawi yang meriwayatkan secara makna, bukan dengan lafaz daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saum adalah salah satu daripada rukun Islam yang mana Islam itu dibina atasnya. Dan insya-Allah kita akan sebutkan sedikit tentang ibadah puasa ini. Apatah lagi kita dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan. Jadi puasa itu sebagaimana kita maklum datang daripada kalimat sawma yasumu, siap. Daripada sudut bahasa artinya imsak, iaitu menahan. Apabila seorang itu menahan dirinya daripada sesuatu, maka dia telah berpuasa. Kalau dia menahan dirinya daripada makan dan minum, maka puasalah dia. Jika dia menahan dirinya daripada berkata-kata, maka itu juga puasa. Oleh kerana itu, di dalam Al-Quran, apabila Maryam ibu Isa AS telah melahirkan anaknya, Allah SWT telah memerintahkannya untuk makan dan minum. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakuli washrabi wa qarri 'ayna fa imma tarayna min al-bashri ahadan fakuli inni la dhaqtu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya." Dan makanlah kau wahai Maryam dan minumlah, dan tenangkanlah hatimu, wa qarri 'ayna. Dan jika engkau lihat seseorang daripada manusia, maka katakanlah kepadanya, inni nadhartu lirrahman sawma, sesungguhnya aku telah bernadar agar berpuasa untuk Tuhan Ar-Rahman. Walan ukallima al-yawma insiya, dan tidaklah aku akan berkata-kata pada seorang manusia pun pada hari ini. Jadi di sini Allah SWT memerintahkan Maryam untuk makan dan minum. Kemudian apabila datang seseorang, maka katakanlah bahwa aku sedang berpuasa dan tidak akan berkata-kata dengan seseorang pun pada hari ini. Jelas puasa ini bukan puasa menahan daripada apa dan dahaga, sebab dia baru saja makan dan minum. Tetapi puasa di sini adalah puasa daripada sudut bahasa, yakni menahan daripada berkata-kata. Kalau orang bertanya bagaimana Maryam AS akan berkata kepada orang lain yang lalu bahawa aku sedang berpuasa, sedangkan puasa maksudnya tidak akan berkata-kata, macam mana dia nak cakap? Aku ulama menjawab, dia akan berkata-kata dengan bahasa isyarat. Jadi tak perlu dijawab jawapan ataupun persoalan-persoalan daripada orang ramai, wahai Maryam, daripada mana datang anak ini? Jadi itu antara petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka rupa-rupanya yang akan menjawab segala soalan orang-orang Yahudi tentang anak yang dilahirkan oleh Maryam alaihissalam itu akan datang daripada anak tersebut. Fa asyarat ilaihi, maka beliau pun mengisyaratkan kepada anak. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana, kata mereka, kami nak berkata-kata dengan anak yang masih dalam buaian? Apakah kau main-mainkan kami, wahai Maryam? Tiba-tiba anak di dalam buaian itu berkata, qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Katanya, aku ini adalah hamba Allah. Jadi anak yang dikandung oleh Maryam AS berkata dengan suara yang jelas, yang boleh difahami oleh orang-orang Bani Israel. Dan pertama sekali yang dikatakan oleh dia adalah, inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Bukan sesungguhnya aku adalah anak Allah. Aku bukan Tuhan, tapi aku adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan dikatakan bahawa aku adalah Nabi pun, kerana dia belum menjadi Nabi, akan datang menjadi Nabi. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah akan, ataupun Allah telah memberikan aku Alkitab dan dia telah menjadikan aku seorang Nabi. Jadi inilah pilihan Allah SWT dalam takdir Allah akan memberikan kita Injil dan akan menjadikan Nabi Isa AS sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi itu antara mukjizat yang pertama daripada Nabi Isa AS yang dilahirkan oleh seorang ibu dengan tanpa bapa, kemudian dapat berkata-kata dengan Bani Israel. Walaupun datang berbagai ayat tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang tidak beriman tetap tidak akan beriman. Mereka hanya beriman bila datang Allah, bukan ayat, bukan mukjizat. Mereka hanya akan beriman bila datang kepada mereka azab yang pedih. Wala yu'minu hatta yarawul azab al-alim. Orang-orang kafir ini tak guna, kita cakap. Bawakan apa juga bukti mereka tidak beriman. Mereka hanya beriman bila datang kepada mereka azab al-alim, azab yang pedih. Itu perbezaan antara orang yang kafir dan orang yang beriman. Orang beriman, apabila diberikan nasihat, dia akan mengambil nasihat tersebut, dia akan menerima. Bahkan setiap nasihat, setiap peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Walakin fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan kepada Muhammad, kerana sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Isyaratnya adalah ya, dia beriman. Baik, dalam kita membahaskan tentang puasa, kita tahu bahawa puasa yang dimaksudkan dalam syariat adalah menahan daripada makanan dan minuman dan segala yang membatalkan puasa. Daripada terbitnya subuh sehingga terbenamnya matahari. Itu adalah definisi saum puasa daripada sudut syarak. Dan terdapat di situ perkara-perkara yang disunatkan ketika kita berpuasa. Sebelum kita berpuasa seperti tadi, kita disunatkan secara muakkadah, secara amat dituntut agar kita bersahur. Dan bersahur itu artinya makan ataupun minum pada waktu sahur. Dan apakah itu waktu sahur? Adakah pukul 12 malam waktu sahur? Lepas solat tarawih 10:30 waktu sahur? Jadi waktu sahur adalah waktu akhir malam, bukan awal malam, bukan pertengahan malam. Dan tidak dinamakan sahur itu sahur sebab daripada kalimat sahara ataupun sihir ataupun sahar, sebab perkara itu halus ataupun tidak nampak. Jadi bila ada orang itu disihir, maka sihir itu tidak akan datang secara jelas, tapi secara halus, tak nampak dan cepat. Begitu juga waktu sahur adalah waktu yang gelap, yang tidak kelihatan. Dan dalam bahasa Arab yang dimasukkan di sini adalah sepertiga malam yang terakhir, hampir-hampir kepada masuk subuh. Ya. Jadi itu waktu sahur. Wabil ashariyum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, mereka ini beristighfar. Ini pada akhir malam. Wal mustaghfirin bil ashar. Dan orang-orang yang beristighfar pada waktu-waktu sahur. Jadi makan dan minum pada waktu sahur sangat dituntut dalam syariat. Sunnah ini tidak terdapat di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Tetapi terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW secara qaulinya, ini percakapan. Itu juga secara fi'li, perbuatan Nabi SAW. Dan tidaklah perlu kita makan banyak dalam waktu sahur, minum banyak dalam waktu sahur. Cukuplah makan beberapa biji kurma kalau ada, dan minum air. Dan kalau tak ada makanan, kita minumlah beberapa teguk air pun jadi, untuk mendapatkan sunnah sahur. Tasaharu fa'inna fissahur ibarakah. Kata Rasulullah SAW, ulangkan kalian, kerana sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barakah. Dan ramai ulama yang cuba mentafsirkan makna barakah ketika bersahur, pada waktunya ke, pada makanannya ke, ataupun pada perbuatan sahur. Jelasnya kita yang mengamalkan, insyaAllah kita akan dapat melihat barakahnya sahur. Dan siapa yang makan sahur, insyaAllah akan mudah apa? Akan mudah untuk solat, dan solat subuh. Kalau makan sahur, kalau mana namanya sahur tapi pertengahan malam, awal malam, itu bukan sahur kan? Kita dapat sahur. tentu dia tak akan dapat barakah bersahur. Dan kalau kita lambatkan sahur, artinya kita punya puasa. Puasa kita itu bermula sudah. Jadi kita insyaAllah lebih kuat, lebih bertenaga untuk berpuasa pada siang hari. Lebih-lebih bagi mereka yang bekerja dengan pekerjaan yang agak memenatkan pada siang harinya. Jadi dengan sahur akan membantu untuk apa? Untuk berpuasa. Dan antara sunat yang terdapat di dalam bulan puasa adalah berbuka. Walaupun berbuka itu adalah sesuatu puasa setiap hari. Walaupun adalah sesuatu berbuka, orang yang berpuasa itu berbuka, tetapi itu adalah kita lihat nama bukan berbuka dan melambatkan sahur. Kebaikan itu menggantikan, bukan kebaikan itu kepada Allah SWT melihat itu menyegerakan berbuka. Itu bukan perkara yang terbaik hadir. Itu adalah berbuka. Walaupun kecil, yang penting ini maka umat ini tidak. Walaupun umat ini mula di atas orang kebaikan ditanda di atas, di atas kebina kita untuk sebuah kita malam dan tidak malam. Asal usulnya ada wikala itu malam. Ia benarnya asal usulnya dalam bahasa Arab melipat malam selepas solat. Dan asal bulan-bulan yang asal khusus kan sepanjang itu dalam, bukan di dalam bulan Allah sepanjang kan bersalam lagi dan nasam wasil arham wasali dan dalam wasam ta'amul ta'am dan orang ta'am dan salatlah pada waktu ketika manusia dan salatlah pada waktu malam ketika manusia. Jadi ini antara amalan yang malam itu salat pada waktu malam kita disabdakan kata Rasulullah SAW baru ataupun awal-awal Nabi SAW masuk ke Madinah. Dan ataupun awal-awal salat malam tidak dikhususkan dalam bulan apa akan membantu seorang mengamalkannya itu kesan. Dan terdapat banyak ayat-ayat yang Al-Quran Al-Karim sama ada ayat-ayat yang ditujukan kepada Rasulullah SAW secara khusus ataupun hujan-hujan Allah Subhanahu wa ayat-ayat yang khusus dalam surah Al-Zammil ya ayyuhal muzammil ayyuhal muzammil ayyuhal nisfahu Qur'an tartila ila akhir surah tersebut. Ayat qalilan amikanlah malam melainkan sedikit sama ada separuh malam ataupun tambahkan lebih dari sama baru sedang untuk solat akanlah lain daripada solat separuh yang mulakan solat sunnah dua rakaat yang dibiasa lepas solat. Dan terdapat ayat-ayat lain yang serupanya minal layli fata hajjad bihi rabbuka maqama serupanya muda hajj minal makr rabbuka maqama isbahkan daripada muda maka bertahan minulah lagi dan sebagai isbahan bagimu Allah muda semoga Tuhan kamu dan makam yang terpuji. Untuk dapat makam yang terpuji hendaklah beramal adalah tentang Rasulullah SAW adalah pembahasan di bawah ataupun untuk Rasulullah SAW secara khusus atau di sunnah juga pun dan sebagainya. Kemudian terdapat ayat-ayat memuji orang-orang yang solat malam bukan pembahasan kita. Wabil as'arihum yastaghfirun kadang mereka sedikit sahaja daripada malam itu yang mereka tidur bakinya mereka istighfar wabil as'arihum yastaghfirun itu sekali adalah wabil dan disebutkan dalam surah Al-A'la Al-A'la dan ibadu Rahman hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman itulah ketika mereka yang jalan di atas muka bumi ini jadi na'am walah dan itu menyerobihim sujadah wa qiyamah dan mereka yang mati sujadah wa qiyamah sujud dan diri bukan mereka tak rukuk dan rukuk tapi dia khusus dan berdiri dan syukur di dalam solat yang terpenting diri dan sujud. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Dan mereka-mereka yang berkata, berdoa pada waktu malam, mereka telah hidup. رَبَّنَا اصْرِفْ عَذَابَ جَهَنَّمَ. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami daripada azab neraka Jahannam. إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Sesungguhnya azabnya adalah amat amat menyedihkan. Jadi ini menerangkan tentang sifat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan solat malam sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Da'us solihin min qablikum." Adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kami, sebelum kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan solat solat. Kemudian kita malam sepanjang khususkan kepada kita untuk solat malam dan bulan Ramadan secara khusus. Jadi kita nak tahu sejarah tentang solat tarawih. Antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pahala dengan penuh keimanan hapuskan secara khusus. Malam dalam Ramadan, tafsir Ramadan, qoma Ramadan ada waktu sendiri kan solat malam dan qoma awal. Sallallahu alaihi wasallam kita walam ya'zim mu'allif kali atas kan. Jadi sama maksudnya tidak mereka pun mengamalkan. Jadi bulan Ramadan di rumah mereka saja sedang mereka masjid dan dirikan solat malam dalam masjid ataupun dalam masjid itu melihat Rasulullah SAW diri solat, mereka pun mengikut di belakang beliau. Pada mulanya Nabi SAW pun tak menyatakan beliau tersebut. Makin lama makin ramai pada malam tersebut. Maka Nabi SAW kemudian terasa perasaan bahawa ada yang ikut beliau. Nabi SAW pun hentikan solat malam tersebut. Pada malam yang pertama menurut riwayat, selepas sepertiga malam. Sepertiga malam, one third. Jadi kalau malam tu sampai setengah malam esok itulah orang-orang keluar dari ramai mengetahui tentang sampai saja orang. Jadi mereka sekali lagi solat di belakang Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW solat bersama mereka sampailah sepertengahan malam ila nisfil layl. Jadi lebih panjang pada malam yang berikut. Dan Nabi SAW masuk ke rumah. Dan esok malam, malam yang ketiga, dari rumah Nabi SAW keluar. Dan masjid makin ramai tersebar di sekitar Madinah tentang Rasulullah SAW dalam solat dan bagaimana kita ikut di belakangnya. Makin ramai. Dan Nabi SAW kali ini solat bersama mereka sehinggalah sepertiga malam. Ya, ini 2/3 malam, ini 1/3 malam yang akhir. Ini lagi panjang. Kalau 1/3 malam, 2 malam. 1/3 malam itu dah hampir 5 jam ataupun lebih. Hampir nak masuk waktu subuh. Artinya Rasulullah SAW solat bersama mereka, menjadi imam kepada mereka. Walaupun Nabi SAW tidak panggil mereka untuk solat bersama dia, tapi Nabi SAW tahu dan Nabi SAW teruskan. Dan demikianlah pada malam yang keempat, mengikut sebagian riwayat, ada mengatakan pada malam yang kelima. Kemudian Rasulullah SAW tidak keluar pada malam keempat ataupun kelima. Lepas salat Isya, Rasulullah SAW duduk di dalam rumah. Tapi Nabi SAW tidak tidur. Dan orang di luar masjid makin ramai. Sehingga dalam lafaz hadis tersebut, sehinggakan tidak muat masjid itu dengan ahli. Tak muat lagi masjid Nabi SAW. Yang biasa muat tu solat Jumaat, dah tak muat lagi. Kerana ramainya sahabat-sahabat yang amat gairah untuk bersama-sama Rasulullah SAW untuk mendirikan solat dalam bulan Ramadhan. Tapi Nabi SAW tidak keluar sampai waktu subuh. Kemudian selepas solat subuh, Nabi SAW keluar dan bersabda kepada sahabat, sesungguhnya tidaklah aku leka lalai daripada apa yang kamu kerjakan semalam. Apa yang ini kamu tunggu-tunggu aku di luar, agar aku keluar dan imamkan kamu salat. Kemudian Nabi SAW bersabda, tidak ada yang menghalangku daripada keluar seperti malam-malam sebelumnya, illa khasyata an tufrada alaikum, melainkan aku takut akan diwajibkan solat ini ke atas kamu. Kalau tidak, tentu aku dah keluar dari solat kita terus sampai akhir Ramadan. Jadi selepas itu Rasulullah SAW tidak keluar lagi. Tidak keluar lagi. Jadi itulah insiden yang mana Rasulullah SAW salat dengan satu jamaah mengimamkan para sahabat di dalam masjid. Tapi tidak bermakna bahawa perbuatan itu dilarang. Cuma Rasulullah SAW takut, apa alasannya? Ini zaman wahyu. Selagi Rasulullah SAW masih hidup, wahyu masih turun. Dan dikhawatiri Rasulullah SAW, khawatir kalau keterusan Rasulullah SAW solat tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan itu secara berjamaah, lalu Allah SWT turunkan wahyu dan mewajibkan. Jadi itulah kesiannya, rahmatnya Rasulullah SAW terhadap umat ini. Nanti kita bila diwajibkan pula bertarawih ini, nanti kita tak mampu nak buat 5 kali sehari semalam saja dah banyak tak boleh buat. Boleh ditambah lagi satu solat tarawih 20 rakaat, 8 rakaat dan sebagainya. Tetapi apakah Rasulullah SAW tidak keluar langsung ke masjid dalam bulan Ramadan untuk mendirikan malam-malamnya dengan solat dan bacaan Al-Quran? Jawabnya tidak. Sebab kita akan jumpa di dalam hadis-hadis sahih dalam Bukhari dan Muslim, contohnya apabila masuk sahaja 10 malam yang terakhir, Rasulullah SAW akan mengencangkan kainnya dan dia akan mengejutkan ahlinya, ai qada'an lahu, dan dia akan salat pada waktu malam-malam yang terakhir. Artinya sunnah ini diketahui oleh orang-orang di Madinah. Nabi SAW melakukan di masjid, dan Nabi SAW akan i'tikaf. Pada mulanya Nabi SAW i'tikaf 10 malam yang pertama daripada bulan Ramadan untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian Nabi SAW pada tahun yang berikutnya, Nabi SAW beriktikaf pada 10 malam yang pertengah daripada bulan Ramadhan. Apabila diberitahu bahawa Lailatul Qadar akan berlaku pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan, dalam riwayat hadis Nabi SAW tinggalkan iktikaf pada malam-malam lain. Maka Nabi SAW hanya beriktikaf pada 10 malam terakhir daripada bulan Ramadhan. Ini jelas bahawa iktikaf Rasulullah SAW dalam bulan Ramadhan tidak lain dan tidak bukan kecuali hanya untuk mencari Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah SAW telah mengkhabarkan kepada sahabat, taharraw Lailatul Qadar fi ashril akhiri min Ramadhan. Al-Qabatana Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadhan. Baik, jadi menunjukkan bahawa Nabi SAW ada solat malam dalam bulan Ramadhan. Dan inilah yang dinamakan oleh ulama yang masyhur di kalangan kita sekarang dengan istilah solatul tarawih. Dan di dalam hal ini tentang tarawih ini diambil daripada sunnah Nabi SAW ketika salat malam, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kerana Nabi SAW la yazidu ala salati di Ramadan wala ghairi an ihda 10 rak'ah, adalah Nabi SAW tidak menambah dalam solat malamnya dalam bulan Ramadan ataupun selain Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menerangkan gambar tentang solat Nabi SAW pada waktu malam yang tidak pernah lebih daripada 11 rakaat. Jadi beliau mengatakan Nabi SAW akan solat 4 rakaat. Wal as'al al-husn inna wa turi inna, dan jangan kau tanya tentang cantiknya empat rakaat itu dan panjangnya. Kemudian dia akan solat empat rakaat lagi. Wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kamu tanya tentang cantiknya dan panjangnya empat rakaat. Jadi empat rakaat, jangan tanya tentang cantiknya dan panjangnya. Kemudian empat rakaat lagi. Jangan tanya tentang cantiknya dan panjang. Kemudian dia akan bermikir dengan tiga rakaat. Daripada hadis ini, hadis ini dalam Bukhari dan Muslim juga, Aisyah radhiyallahu anha telah terangkan kepada kita tentang cara salat Nabi SAW itu empat rakaat, kemudian rehat. Lepas itu sambung lagi empat rakaat. Lepas itu salat witir. Jadi ada rehat di antara ini. Sebenarnya bukan khusus untuk bulan Ramadan. Kemudian adakah Rasulullah SAW solat empat rakaat sekaligus dengan satu salam, satu tasyahud ataupun dua rakaat, dua rakaat? Ini ditafsirkan dengan hadis yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jaa rajulun ila Nabi SAW wa qala ya Rasulullah kaifa salatul layl. Datang seorang lagi berjumpa Rasulullah SAW dan bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana solat malam? Kaifa salatul layl? Terangkan aku kaifiat solat malam. Macam mana ni solat malam? Apa yang aku perlu tahu? Kasih tahu kepada aku. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Qala salatul layli masna masna, fa idza khashita as-subha fa awtir birraka'a. Salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Masna masna. Apabila kau khawatir masuk subuh, maka witirlah dengan satu rakaat. Hadis ini dalam Bukhari dan Muslim. Jadi inilah cara solat malam. Mudah dia. Yang penting dia waktu malam. Dan telah kita terlanggar waktu malam bukan maghrib. Walaupun maghrib dah kira malam, tapi maknanya lepas solat isyak. Dan jangan tinggalkan sunat ba'diyah isyak. Ada orang masuk aja sunat ba'diyah dia tak buat, terus tarawih. Itu bukan sunat. Sunat solat ba'diyah dulu. Ba'diyah lebih mu'akkad lagi, lebih dituntut sebab ia mengiringi solat fardu. Sebab tu imam jangan kelam kabut nak solat tarawih. Sabar dulu, sebab imam kasih sekian pada dia faham untuk solat ba'diyah. Ada yang tak faham kelam kabut, terus nak bangun nak solat isyak apa nak cepat habis. Kasih buat. Ada yang tak faham rakaat isyak dengan tumakninah. Kalau tidak nanti jemaah apa? Jemaah masuk solat tarawih tapi niat solat solat ba'diyah pula. Itu dah kesalahan dengan apa? Dengan sunnah. Tenang, tenang. Kalau kita sempat diterangkan tentang beberapa perkara yang patut kita betulkan tentang solat tarawih ini. Baik, yang penting di sini adalah waktu solat malam bermula daripada ba'diyah isyak. Dan berapa jumlah rakaat dia? Dijawab di dalam hadis Ibn Umar tadi terhadap pertanyaan seorang lelaki tentang bagaimana solat malam, iaitu dua rakaat, dua rakaat. Masna, masna. Bahasa Arab maknanya dua rakaat, dua rakaat. Ada had tak? Maknanya sampai 8, sampai 10, 20 ke 30 ke 100. Tak ada had. Yang penting mesti hadnya adalah berhenti sebelum masuk subuh. Dan disunatkan, hukumkan wajib. Kita khatamkan solat malam kita itu dengan witir, dengan solat witir. Paling minimum ada satu rakaat. Ganjil kan? Sebab Allah SWT itu ada, itu ganjil. Inna Allah witrun yuhibbul witra. Dia suka kepada bilangan yang ganjil. Jadi itulah sunnah Rasulullah SAW. Jadi kita tafsirkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW solat 4 rakaat. Kemudian jangan tanya tentang panjangnya, cantiknya. Dan solat 4 rakaat lagi bukan hanya 4 terus dengan satu salam, tapi 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi selepas 4 tu Nabi SAW akan rehat. Jadi itulah daripada kalimat rehat, itulah yang dinamakan tarawih. Ada tarawih di situ. Dan kenapa perlu rehat? Sebab panjang solatnya. Kerana bacaan di dalam solat Rasulullah SAW panjang-panjang. Berapa panjang? Kita cuma boleh dengar je panjangnya. Kita belum boleh buat lagi. Hadis Hudzaifah, hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, bahawa beliau pada satu hari nampak Rasulullah SAW solat malam. Yang disebutkan sini ni solat Ramadan ataupun bukan? Jelasnya bukan. Kemudian aku pun datang diri di sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu mula baca dengan Ali Imran sampai nak dekat habis Ali Imran. Satu rakaat saja. Lepas tu rakaat kedua Nabi sallallahu baca surah Baqarah. Lagi satu rakaat Nabi sallallahu baca surah An-Nisa. Sampai kata sahabat tu hampir-hampir saja Hamam tu nak buat sesuatu perkara yang buruk. Jadi perawi-perawi tanya kepada Ibnu Abbas Ibnu Mas'ud, perkara apa tu yang kau dah cadang nak buat tu? Perkara buruk apa tu? Oh, aku nak mufaraqah Rasulullah SAW. Nak tinggalkan Nabi SAW. Tak tahan diri makmum Nabi, bermakmumkan Nabi SAW. Kenapa? Panjang ni solat Nabi SAW. Itu baru diri belum rukuknya, belum sujud. Tentu sekali perlu kepada apa? Kepada rehat. Jangan kelak maknanya itu kita dah tahu, kita cuba nak buat kat sini. Ramai yang apa ni? Yang peksan kena komplain. Komplain ya, kena ada terrorism, extremism lah, macam-macam ni. Padahal itulah sunnah Nabi SAW. Dan kita sebenarnya pun tidak dituntut untuk memberat-beratkan diri kita. Dan kita buatlah mana yang kita mampu, kita mampu tapi istiqamah. Itu artinya solat malam itu lebih panjang daripada solat biasa. Terawih itu ada rehat-rehatnya sebab solat lebih panjang. Kemudian apabila, dan demikianlah kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW tentang solat malam dan bulan Ramadan, solat terawih ini. Jadi kita dah tahu asal usul salat tarawih ini. Jadi begitulah keadaannya sahabat-sahabat salat berkumpul-kumpulan, bukan di belakang imam yang satu. Wafatnya Rasulullah SAW, naiknya zaman Abu Bakar Siddiq, sunnahnya masih begitu. Sampai kepada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada satu hari dalam bulan Ramadan, satu malam dalam bulan Ramadan, Umar bin Khattab jalan masuk ke masjid. Dan beliau melihat ada kumpulan 5-6 orang ke, lebih ke kurang, solat di tiang sana. Ada di tiang sini, ada secara individu. Mereka semua sedang solat tarawih. Sebagaimana mereka lakukan pada zaman-zaman dahulu, zaman Nabi SAW. Maka Umar bin Khattab mengumpulkan jemaah-jemaah yang kecil-kecilan ini dalam masjid dan memerintahkan dua orang sahabat, iaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dan Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, untuk mengimamkan mereka. Jadi dah tinggal satu jamaah. Kemudian Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ni'matul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah ini tadi. Dan kalau kita perhatikan perbuatan Umar radhiyallahu anhu, adakah ini bid'ah? Kerana dia ada-ada kan dalam agama. Daripada satu sudut ia, daripada satu sudut ia bukan. Daripada sudut bahasa, ia memang satu perkara yang baru. Apa dia? Solat terawih secara berjemaah, yakni satu jemaah. Tapi barunya ini pun bukan betul-betul baru. Baru ini adalah relatif, nisbih saja. Baru ini relatif kepada apa? Kepada zaman Abu Bakar Siddiq dan juga zaman Rasulullah SAW. Bukannya betul-betul baru dalam Islam. Sebab itu daripada satu sudut ia bukan bid'ah, ia adalah sunnah. Sebab pernah dilakukan salat jemaah berterawih ini zaman Rasulullah SAW, datang satu imam buat beberapa malam. Maka pada pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, daripada berjamaah sedikit sana sedikit sini, lebih baik kita kumpulkan belakang satu jamaah. Dan sekarang ini tidak ada kekhawatiran yang dikhawatirkan pada zaman Rasulullah SAW. Sekarang dah tak turun wahyu lagi. Rasulullah SAW telah wafat. Jadi solat yang wajib, wajib. Solat yang sunat, sunat, tak akan jadi wajib. Jadi solat terawih sunat tidak akan jadi wajib sebab wahyu tak turun lagi. Sebab agama kita ni dah sempurna. Tak boleh ada tambahan. Tak boleh datang nanti ada benda lagi yang wajib, atau ada benda lagi yang sunat, atau sunat jadi wajib pun tak akan berlaku. Sebab Rasulullah SAW telah wafat, wahyu telah terputus. Walaupun ada orang dakwa dia mimpi jumpa Rasulullah SAW, Rasulullah SAW kata buat gitu, buat gini, percayalah itu semua bohong. Kalau ia perkara di dalam agama, satu perkara yang baru yang tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, percayalah itu bukan Rasulullah SAW yang dinampak dalam mimpi. Itu syaitan. Tak mungkin ada zikir baru, ada selawat baru yang diajarkan oleh Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi sekali. Sebab Rasulullah SAW sebelum dia wafat, dia telah menyampaikan agama ini dengan secukupnya, dengan sempurna. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redha bahawa Islam ini sebagai agama kamu. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata, baik kita buat yang afdal, iaitu kita solat tarawih di belakang satu jamaah. Maka demikianlah, dan itulah asal tentang lebih daripada satu imam untuk solat tarawih. Dua imam ni bukan hanya dua jamaah, tapi imam tu ganti-ganti. Jadi ini antara perkara yang disunnahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan di hadapan beliau ramai sahabat, dan tak ada orang sahabat pun yang mengatakan bahawa Umar jangan buat macam ini, ini bukan sunnah. Tak ada, semua setuju artinya ini adalah sunnah. Tambahan pula, Umar bin Khattab termasuk salah seorang daripada Khulafa Ar-Rashidin yang diperintahkan kita untuk mengikut sunnah-sunnah mereka. Dan berapa rakaat solat mereka ini? Maka riwayat yang paling sahih bahawa Umar bin Khattab memerintahkan dua sahabat tadi mengimamkan mereka dengan 8 rakaat juga. Terdapat satu riwayat bahawa mereka solat 20 rakaat, tetapi di dalam sanadnya terdapat perawinya yang tidak kuat. Hadis ini telah diperiksa oleh ulama-ulama hadis, mereka dapati bahawa riwayat ini lemah. Jadi itulah dia. Kemudian diteruskanlah sampai pada zaman Uthman bin Affan, zaman imam-imam, zaman tabi'in, zaman kita. Solat tarawih dilakukan di masjid-masjid secara berjamaah dengan satu jamaah. Ada pun tentang bilangan tarawih ini pembahasan yang panjang lebar. Pendekkan cerita bahawa terdapat dua pendapat tentang solat tarawih. Ada mengatakan mesti solat 8 rakaat dan 3 witir, tak boleh lebih. Kurang boleh, tak boleh lebih. Kenapa boleh kurang? Sebab ni solat sunat. Lebih tak boleh? Oh, sebab Nabi SAW tidak pernah tambah solat tarawih ini. Bulan Ramadan ke bukan bulan Ramadan, lebih daripada 11 rakaat. Itu hujah mereka. Kalau Nabi SAW tak pernah tinggalkan, maknanya tak boleh tinggalkan. Ada pun pendapat jumhur termasuk di situ mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain lagi. Mereka mengatakan tidak ada had untuk salat tarawih. Yang dibilang rakaatnya bebas, paling kurang 2 rakaat dengan witir. Paling banyak tak ada had. Yang penting adalah salatlah 2 rakaat sampai masuk subuh. Dan disunatkan kita witir sebelum masuk subuh. Apa dalil mereka? Dalil mereka hadis Isa Umar radhiyallahu anhu yang kita bacakan tadi. Solat malam tu 2 rakaat. Kalaulah ada had bilangan solat tarawih itu 8 rakaat contohnya, atau 20 ke, atau 30 ke, atau 40. Tentu dah diberitahu kepada lelaki yang tanya macam mana solat. Sebab lelaki itu bila Nabi SAW kata 2 rakaat 2 rakaat, apa dia akan buat? Dia akan balik rumah dia, dia akan solat dalam 2 rakaat 2 rakaat, sampai 8 ke, sampai 10 ke, 20 ke. Tentu sekali tidak. Dia akan solat 2 rakaat, tengok pukul berapa dia bangun solat malam, pukul berapa dia penat. Jadi dia akan terus solat 2 rakaat 2 rakaat. Yang penting ketika nak subuh dia akan mikir dengan 1 rakaat. Jadi apa pendapat yang lebih kuat? Jadi jangan kita wajibkan berapa juga bilangan rakaat. Cuma berapakah bilangan rakaat yang afdal? Yang afdal adalah apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tak mungkin seorang yang beriman kata solat bilangan macam begini, yang macam aku buat adalah lebih baik daripada yang Nabi SAW buat. Tak mungkin lah. Yang Nabi SAW kerjakan adalah lebih baik. Tapi tidaklah maknanya ihwah diwajib. Kemudian jawapan yang diberikan oleh ulama' yang mengatakan tentang kenapa Nabi SAW tidak menambah bilangan rakaat tarawihnya ataupun solat malamnya. Maka jawab beliau, Rasulullah SAW antara sunnahnya adalah bila dia beramal dengan satu amalan, dawama alaihi wa in qalla. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baik amalan yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah amalan yang kekal walaupun sedikit. Jadi Nabi SAW dah mula dengan 8 dan 3 rakaat witir, Nabi SAW kekal demikian. Dan itulah yang sebaik-baiknya kita lakukan. Jadi kita kalau biasa 4 ke 6 ke dan sebagainya, yang penting istiqamah. Jangan terlalu banyak lepas tu kita tak terbuat. Jangan terlalu banyak nak baca satu juzuk, satu hari je kita buat, lepas tu satu tahun tak buat. Biar sedikit tetapi buat, tetapi istiqamah. Dan selagi tidak ada dalil yang jelas daripada Rasulullah SAW yang mengharamkan atau melarang kita tambah-tambah dalam bilangan rakaat, maka kita boleh solat berapa bilangan juga. Yang itu kalau kita solat sendiri. Tapi kalau kita masuk ke masjid malam tarawih, malam Ramadan bersama imam, kita tinggalkan pendapat kita kat belakang. Yang wajib atas kita ketika itu adalah ikut imam. Imam sembahyang 8, kita sembahyang 8 dengan witir sekali. Imam solat 20-20, kadang-kadang saya 36-36. Nasibik sekarang dah tak ada 36. Zaman Imam Malik, zaman Umar bin Aziz Ibn Abdul Aziz rahimahullah, mereka solat di Madinah, di Masjid Nabi, sebanyak 39 rakaat, 36 tarawih, 3 rakaat witir. Dan terdapat riwayat-riwayat dari para salaf, salat 20 rakaat ada, ada sampai 41 rakaat. Jadi kita boleh lihat dalam kitab-kitab karangan sekarang oleh ulama-ulama seperti Imam Nawawi rahimahullah taala dalam majmu'nya dan lain-lain. Itulah yang dipahami oleh salafus salih. Mereka tidak mengingkari akan tambahan-tambahan dalam bilangan rakaat. Dan kaedahnya macam ni. Kalau solat tu panjang bacaannya, yang lagi afdal pendekkan ataupun kurangkan jumlah rakaat, iaitu 8 rakaat. Bagaimana dilakukan oleh Nabi SAW? Itu kaedah. Kalau bacaan tak panjang, panjang, maka kita kurangkan rakaat. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu lebih aku suka. Panjangkan bacaan, pendekkan rakaat. Tapi kalau bacaannya tidak panjang, maka banyakkanlah rakaat. Jadi apa ni, ringan sikit bagi orang. Sebab kalau 8 rakaat dirinya lama, kalau lebih tu maka dirinya tak berapa panjang sangat. Itu antara sebab yang mereka menambah dalam bilangan rakaat. Allah Maha. Kemudian apa juga imam buat, kita ikutlah. Imam kalau kunut, kunut lah. Kalau dia tak kunut pun tak kunut lah. Takkan imam tak kunut, kita nak angkat tangan kunut ke tak? Innama ja'alal imamu li'utama bi. Sesungguhnya dijadikan imam untuk kita ikut. Bukan imam ikut kita, kita jangan ikut imam. Imam kalau betul ikut sunnah, alhamdulillah kita semua dapat pahala. Kalau imam salah, sengaja salah, yang ditanya hanyalah imam tu, bukan kita. Yang kita ni hanya ditanya apakah kau telah ikut imam atau tidak. Ikut imam ni adalah satu perkara yang amat apa ni, amat dituntut. Sebab itu sekarang ni tak senang lagi kita amalkan solat terawih saja sikit, saja sikit, saja sikit. Lagi zaman kita macam-macam hawa nafsu, mazhab dan sebagainya. Kita ni semua bersabar di belakang seorang imam. Bacaan dia sedap ke tak sedap, orang dia tua ke muda, handsome ke tidak, kita ikut saja dia. Dan Rasulullah SAW telah menggalakkan kita mengikut imam sampai habis. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lail." Barang siapa yang berdiri bersama imam sampai dia selesai, sampai bila habis sekali, akan dituliskan baginya pahala qiyam sepanjang malam. Kalau awak solat 8 dah balik, 10 dah balik, kalau dia solat 20 rakaat ataupun witir, awak tak solat witir pun, nak solat kat rumah, nak dapat afdal solat witir akhir, awak tak dapatlah pahala sepanjang qiyam sepanjang malam. Nabi SAW kata dapat pahala sepanjang malam kamu tak nak, semata-mata kena mazhab, semata-mata kerana itu dan ini. Ada pun masalah solat witir. Nabi SAW kata la witra fil lailah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Lepas tu kita nak lepas solat tarawih ni, kita kat rumah nanti nak bangun lagi tahajud ke, lepas sahur nanti nak solat lagi, jadi nak witir macam mana? Jadi kita tak ada masalah. Tidak ada larangan solat malam selepas witir. Siapa kata ada larangan? Sunnahnya adalah akhir solat kita pada waktu malam adalah witir. Kalau boleh, kalau tak boleh macam ni tak apa. Jadi kita witir pada awal malam, itu pun nak ikutkan untuk hak kita dah kira akhir malam. Sebab imam dah habis dah, jadi kita ikut. Dan bila kita nak bangun nak solat malam lagi, ataupun balik rumah nak solat lagi dengan keluarga ke apa, maka kita solatlah dua rakaat, dua rakaat. Jangan witir lagi, jangan witir lagi. Ini paling selamat. Tapi ada ulama ada mengatakan bahawa kalau imam tu solat witir, kita masuk juga, tapi jangan niat witir. Kita niat solat malam terus, bila imam beri salam kita bangun tambah lagi satu rakaat. Jadi kita tak solat witir, nanti bila akhir malam kita solat witir. Ini pun disebutkan oleh ulama, ini juga pendapat yang kuat. Dan yang penting di sini adalah kita bersama-sama dengan saudara kita sama Islam, solat jemaah, kita doa, kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan demikian itu kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan, itu yang penting, ikhlas, ihtisaban dan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Ini satu pahala yang amat besar. Berapa jam saja kita dah dapat? Berapa jam solat tarawih sekarang? Satu jam, satu jam setengah. Banyak-banyak pun dua jam. Penuh iman, penuh mengharapkan pahala. Jangan lupa mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah bulan maghfirah, bulan diampunkan dosa, bulan yang dibebaskan hamba-hambanya daripada api neraka. Setiap malam Allah bebaskan hambanya daripada api neraka. Satu setengah jam lebih kurang akan diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu, Masya Allah. Jadi inilah yang sempat kita sampaikan tentang ibadah puasa dalam bulan Ramadan dan solat tarawih pada malam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bermanfaat bagi kita dan memberatkan amalan kebaikan kita dari kiamat kelak. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'il al-mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام